طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-44. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, silakan dibaca. Bu Fatima baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين dan menyuruh para penghuni surga kepada para penghuni neraka, sungguh telah kami dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami benar. Apakah kalian dapatkan apa yang Allah janjikan pada kalian benar? Mereka menjawab, naam, betul. Maka menyeru, orangnya menyeru di antara mereka, bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Al-wawu harfu isti'naf, nada fi'lun mudhari', Ustaz, ya? Mati, nada yunad. Oh ya, enam nada ini. Fi'lun madin, ashabu fa'ilnya, al-jannati mudofun ilaih, ashaba maf'ulun bih, an-nari mudofun ilaih, an-harfu nasbin wa harfu nasbin ini saya. Ya, Mas Darin. Qada harfu tahqiq, wajadna fi'lun madin, nas bagi fa'il, ma maf'ulun bih ya. Wa ada fi'lun madin na maf'ulun bih. Rabbuna sebagai Rabbu fa'il, ya. Fa'il dari wa ada ya. Na mudhafun ilai haqqan berarti hal. Betul. Enggak, maf'ul bih yang kedua. Oh, maf'ul. Oh ya, wa ada. Kan wajah ada temannya zona kan? Ya zona. Fahru adfin hal harfu istifham wajatum fi'lun madin tum sebagai fa'il ma sebagai maf'ulun bi wa ada fi'lun madin rabbu fa'il kum mudhafun ilai haqqan maf'ulun bi. Qalu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il na'am bagai ini Ustaz na'am. Na'am itu harful jawab. Oh harfu jawab. Fa al-fa'u harfu adfin azana fi'lun madin mu'adzinu fa'ilnya baina maf'ulun bi zarab. Hum mudhafun ilai an harfu masdarin wa nasbin laknatu sebagai fa'il mubtada Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilai ala zalimina jar wa majrur sebagai sebagai khabarnya laknatu. Wa nada ashabul jannati ba'da dukhulihim fiha ahlan nari qailina lahum inna Qad wajadna ma wa'adana rabbuna ala al-sinati rusulihi haqqan. Min isabati ahli ta'atihi. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum ala al-sinati rusulihi haqqan. Min iqo bi ahli maksiatihi. Fa'ajabahum ahlanna ahlu failnya fail ahla ahlun nari qailina na'am qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa'adzana mu'adzinu baina ahlil jannati wa ahlin nari an la'natullahi 'alal zalimina alladzina tajawazu hududallahi wa kafaru billah wa rusulihi telah menyeru para penghuni surga setelah mereka masuk ke dalamnya. Nah, kepada penghuni neraka mereka berkata pada mereka, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami atas perkataan rasul-rasulnya yang benar dari fahala fahala taat kepadanya. Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian atas perkataan-perkataan utusan rasul-rasulnya benar dari hukuman-hukuman para pelaku maksiat? Maka mereka menjawab, ahlun nar, na'am, benar, iya, sungguh kami telah dapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kami benar. Maka menyeru orang yang menyeru di antara ahlul surga dan ahlul neraka agar apa laknatullah atas orang-orang yang zalim yang menentang ya melampaui yang melampaui yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah dan kufur dengan Allah dan rasul-rasulnya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan penghuni surga menyeru, memanggil penghuni neraka seraya berkata, sungguh kami telah mendapati apa yang dijanjikan kepada kami oleh Rabb kami, sesuatu yang benar. Maka apakah kalian telah mendapati apa yang Rob kalian janjikan kepada kalian benar juga? Qalu na'am. Mereka, ya para penghuni neraka mengatakan na'am. Tentu yang dijanjikan Allah kepada penghuni surga adalah kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Sementara yang Allah janjikan atau lebih tepatnya yang Allah ancamkan kepada penghuni neraka adalah siksaannya iqab. Siksaan azab di neraka. Qalu na'am, mereka pun mengatakan iya. Artinya mereka baru menyadari bahwa ya, mereka mendapatkan neraka diakibatkan karena dahulu di dunia mereka tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa azana muazzinun bainahum, maka salah seorang penyeru di antara mereka yang mengumandangkan al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa laknat Allah itu untuk orang-orang yang zalim. Definisi laknat pernah kita baca ya dalam tafsir surat yang lain. Laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kalau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa adalah kehinaan, hukuman dan adab. Karena siapapun yang masuk surga bukan karena amalannya semata. Semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. maka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Alladzina tajawazu hududallah wa kafaru billahi wa rusulihi. Orang yang zalim adalah orang-orang yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala dan mereka kufur kepada Allah dan para rasulnya. Nah. Baca Bu Dahyalis ya. Izin dulu Ustaz, lagi tidak di rumah, oh, di ya. Luar. Malam. Subuh-subuh udah di luar jogging, Bu. berarti siapa? Bu Kurniati deh. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan mereka melampaui batas karena kebingkokan ya. Nah, mereka melampaui batas karena kebingkokannya dan mereka di akhirat bersama orang-orang kafir. Alladzi isim mausul sebagai mubtada, yasudduna fi'il mudhari dengan alif sebagai fa'il sebagai khabarnya, an sabili jar wa majrur, Allah lafzu jalalah mudhafun ilai, alwaw harfu atfin yabghuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, alha maf'ulun bih. Iwajan itu maful min ajli apa hal ya? Maful min ajli karena kebengkokan. Maful min ajli betul nggak sih Ustaz? Dia itu melalui batasnya pahal. Karena bengkok atau dalam keadaan bengkok? Hal, dalam keadaan bengkok. Nanya ini. Oh nanya. Sebentar, karena. Dalam Yati keadaan ajli. Bengkok atau karena bengkok? Kan karena mereka bengkok. Orang yang menghalangi dari jalan Allah dan mereka melampaui batas. Itu aja. Kayaknya hal ya, ya sih. Lebih dalam keadaan bengkok. Lebih karena menjelaskan ininya kan keadaannya, ya sih. Benar. Untuk memastikan kita buka kitab Quran dulu ya, bentar. Mana sih? Bagus soalnya. Iya benar hal. Karena dia nggak menjelaskan tujuan kan, dia menjelaskan keadaan. Ya, kenapa dia nyimpan ya. Bengkok itu? Dalam keadaan bengkok. Berarti hal ya. Ayu wajah hal. Al wawu harfu atfin. Ini wahal. Ayu wawu hal. Ini wahal aja. Hal ya wawu hal ya. Sementara ya. Hum domir munfasil sebagai mubtada. Bil akhirati jarwa majrur. Sebagai khobar. Kafirun, enggak, ini enggak biasa itu tambahan ya. Kafiruna sebagai khabar ya Ustaz. Nah. Kafiruna sebagai khabar. Kafiruna. Haula'il kafiruna humul ladzina kanu yu'riduna an tariqillahil mustaqimi wa yamna'una an-nasa min sulukihi wa yutlibuna an. Kenapa? Wayat lubuna. Oyat ya. Oh ya, pola baik. Wayat libuna antaku nasabi antaku nasabilu. Sabilu ya Ustaz. Isimnya kana ya. Antaku nasabilu muwajjatan. Muwajjatan. Betul Ustaz, muwajjatan. Ya dulu ini dalam keadaan bengkok jalan-jalan. Ini bukan mi wajah ini. Hah? Mi' wajah atau mu' wajah ya? Benar, nah, mereka mencari jalan-jalan ya yang bengkok. Mu' wajah. Ya, mu' wajah. Ya, kan? Mu' wajatan ya? Mu' wajatan? Mu' wajatan. Mu' wajatan hatta la yatabayyanuha ahadu wahum bil akhirati wama fiha jahaduna. Jahiduna. Iya deh, jahiduna. Jahiduna ya, itu fa'il ya. Mereka orang-orang kafir itu yang mereka dulu berpaling dari jalan Allah yang lurus dan menghalangi manusia dalam menempuh jalan Allah ya, dan menempuh jalan Allah, dan mereka mencari jalan-jalan yang bengkok sampai tidak ada seorang pun, sampai tidak ada seorang pun yang menjelaskannya gitu, Ustaz. Bukan menjalan, mendapat kejelasan dari jalan tersebut. Oh, mendapat kejelasan ya. Sampai tidak ada seorang pun yang mendapat kejelasan gitu dari jalan tersebut. Sementara mereka di akhirat maka tidak ada maka gitu dan mereka orang-orang yang menentang itu tidak ada di dalamnya, maksudnya di dalam surga ya, tidak ada di dalam surga pada saat di akhirat. Bukan. Dan mereka menentang akhirat dan apa yang ada di dalamnya gitu. Oh iya, dan mereka menentang akhirat dan apa yang ada di dalamnya ya. Omanya mah itu ya, mah isi mausul ya. Dan apa yang ada di dalamnya. Amin. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Orang-orang yang menentang, ya, menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka melampaui batasnya, iwaja, ya, dalam keadaan bengkok, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka kufur terhadap kehidupan akhirat. Ayat ini menjelaskan sifat bagi orang yang zalim. Jadi ini tadi harusnya aladina ini ya naat ya, kan al-zalimin bukan mukada ya. Karena ini kan enggak ada khobarnya lagi kan kalau dicari. Ya. Jadi ini naat dari al-zalimin. Siapa orang yang zalim? Yang pertama adalah orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua orang yang melampaui batas ya karena bengkokan, ya kebengkokan ada dalam dirinya. Yang ketiga, wahum bil akhirati kafirun, dan mereka kufur, ya tidak mau beriman dengan kehidupan akhirat. Ya. Nah, baca coba Pak Bukhari ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya ada tabir, dan di atas A'rab ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, kesejahteraan untuk kalian. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Al-wawu harfu atfin baina zorob huma ya mudafilai huma mudafun ilah hijabun dulu jorfianya sebagai khobar muqaddam. Oh, jorfia wa jumlah baina huma khobar muqaddam jorfia. Oh, jorfia jurbiyah sebagai khobar mukaddam, hijabun mubtada muakhir, alwau harfu atfin alal a'rabi jar majrur rijalun. Ini ya jar majrur. Oh, mubtada. Khobar mukaddam. Jumlah alal a'rabi atau jar majrur jadi khobar mukaddam. Benar Pak Bori, jumlah itu hanya boleh diucapkan kalau ininya mubtada khobar atau fil fa'il. Kalau dia jar majrur bilangnya jar majrur, kalau dharab jar. Jar majrur jadi khobar muqaddam. Rijalun mubtada muakhir. Ya'rifuna fi'lun mudhari al-wawu fa'ilun kullan maf'ul. Ya. Yeah. Kullan jadi maf'ul bisimahum jar majrur simahum mudhafun ilaih. Al-wawu harfun harfun atab nadau fil madi. Fil madi al-wawu fa'ilun. ashabal jannah ashaba mafulun di ashabal mudof al jannati mudofun ilaih an harpuna harpu nasbin sartin an harpu masdar wa nasbin aja harap an harpu nasbin wa masdarin salamun mubtada. Iya, Ustaz. Salamun mubtada alaikum jar majrur jumlah jar majrur khobarul mubtada. Jumlah jar majrur aja. Kalau jar majrur jadi khobarul mubtada. Jar majrur jadi khobar mubtada. Karena kalau jar majrur sama dzorob dia itu bukan jumlah tapi namanya syibhul jumlah. Oh, syibhul jumlah ya. Yang menyerupai jumlah. Lam yadkhulu lam harfu lam teh apa lupa? Harfu nafin wa jazmin wa qalbi. Harfu nafin wa jazmin yadkhulu bilun mudhari al wawu fa'ilun yadkhulu ha mudhofun il mudhofun il. Masa fi'il mudhof ilaih? Oh, ha-nya menjadi mafulun wi. Nah. Al wawu harfu atin hum. Ini wakal aja ini. Al wawu hal hum munfasilun. Mumirun munfasilun mubtada'un. Mubtada yatma'una fi'lun mudhari al-wawu fa'ilun jumlah fi'il dan fa'il jadi khobarul mubtada. Nah, itu baru jumlah. Jadi, oh iya, jumlah jadi khobarul mubtada. Yuk. Tafsirnya wa baina ashabun jannati ashabil kan mudah fi'ilah istilah zolom. Wa baina ashabil jannati wa ashabin nari hajajun azimun hajajun azimun yuqalu lahul a'raf yuqalu lahul a'rafa arafi yuqalu kan majhul berarti naibul fa'ilnya yuqalu arafu arafu wa ala hajihil haji wa ala haji wa ala hadzal hajiji hadzal hajiji ya rijalun ya'rifuna ahlal ahlul ya'rifuna ahlal. Ya, maful bi. Ahlal jannati wa ahlan nari bi alamatihim. Kabayadi. Kabayadi, kan ada kafnya. Oh, kabayadi wujuhi ahlil jannati. Wasawadi wujuhi ahlin nari. Wa haula'ir rijalu. Kaumun istawata. Istawat. Dari kata istawa, ya istawi, ini mu'annas. Istawat, hasanatuhum. Istawat, hasanatuhum. Wasai'atuhum yarjuna rahmatallahi ta'ala wanada rijalul a'rafi ahlul jannati ahla maful bi ahlal jannati bitahiyati qailina lahum salamun alaikum wa ahlul a'rafi lam yadkhulul jannata ba'du wa hum yarjuna dukhulaha. Di antara ahli surga dan ahli neraka ada dinding hijaz. Hijaz itu dinding ya. Ada dinding yang besar. Ada dinding yang besar dikatakan ya, terhadap yang disebut sebagai al-A'raf. Oh, yang yuqalu lahul a'raf disebut hal itu a'raf. Dinding itu Allah wa ala hajil hijaz dan terhadap di atas dinding ini ada laki-laki yeah. yang dikenali ahli surga dan ahli neraka di alamatihim dengan alamatnya tanda-tanda mereka. Ya, tanda-tanda mereka seperti putihnya wajah ahli surga. Dan hitamnya wajah ahli neraka. Mereka laki-laki golongan istawat hisanatim. Ya, seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dipanggil rijalun. Wana dari rijalun memanggil. Memanggil ya. Memanggil laki-laki Arab ya. Yang penghuni surga. Penghuni yang diketahui penghuni surga ditahiyati qailina lahum dengan ucapan dengan selamatan ya untuk terhadap mereka penghormatan ucapan penghormatan terhadap mereka salamun alaikum keselamatan untuk kalian wa ahlul arab dan ahli yang diketahui enggak al-arab tuh jannatin itu memang jadi istilah alam yadkhul belum masuk surga belum masuk surga setelahnya mereka mengharapkan memasuki surga. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Dan di antara keduanya ada hijab. Jadi antara surga dan neraka itu ada hijab. Yang disebut Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu artinya pembatas ya, antara surga dan neraka. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِمَهُمْ. Dan di atas Al-A'raf itu, pemisah antara surga dan neraka, terdapat banyak laki-laki yang mereka mengenali setiap penghuni keduanya dengan tanda-tanda mereka. Jadi mereka mengenali penghuni surga dari putihnya wajah mereka, dan mereka mengenali penduduk neraka dari hitamnya wajah mereka. Wanadau ashabal jannati assalamun alaikum. Dan mereka pun memanggil, menyeru para penghuni surga dengan mengucapkan salamun alaikum. Ya, semoga keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum memasukinya. Jadi para ahli Al-A'raf ini adalah orang-orang yang timbangan kebaikan dengan keburukannya itu sama, istawatnya. Jadi sama, seimbang. Makanya dia di tengah-tengah. Dan dia ya sangat ingin agar wahum yatma'un. Dan dia sangat tamak, sangat ingin agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melihat ya betapa bahagianya para penghuni surga. Ya. Sementara ya penghuni neraka sangat sedih ya. Nah, kita lanjutkan dulu kisahnya tentang Ashabul A'raf ini. Baca Bu Marsi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza surifat absaruhum tilqaa ashabin nari qalu قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. Al-wawu harfu istinaf, idha harfu dorfiyah syartiyah. Huruf ya, dorfiyah itu kan dorfiyah langsung aja. Ada. Iya syartiyah. Dorfiyah syartiyah, surifat, fi'il, madhi majhul, absaru naib fa'il, hum mudhafun ilaihi, tilqa'a maf'ulun bih. Kok maf'ul bih? Apaan ini, Seth? Kan ke arah, kalau ke arah itu apa kira-kira? Dorof. Dorof ya. Oh iya. Tilqa adhara ashabi mudhafun ilaih anari mudhafun ilaih. Qalu fi'il madi al-wawu fa'ilnya Rabbana Rabba munada min munada dari huruf nad, huruf nida yang dibuang. Huruf nida yang dibuang. Nah, maf'ulun mudhofun ilaih la harfu nafiyin taja'alna fi'il lah itu tadi harf apa? Tidak ya. Nafiyin atau nahiyin? Nahiyin ini. Oh, nahiyin. La harfu nahiyin. Oh iya ya. Ya, la harfu nahiyin taja'alna fi'il madhi nafa'ilnya. Taja'alna fi'il mudhari majzumun bila nahiyin. Oh iya iya iya. Taja'alna fi'il mudhari majzumun bila anahiyah na maf'ulun bih ma'al qawmi jar wa majrur. Ya, Ustaz ya, benar ya? Apanya? Jar wa majrur ma'al qawmi. Ma'al itu bukan, nah itu kan zorof. Oh, ma'al zorof ya. Ma'al zorof terus al-qawmi mudhafun ilaih al-zalimina na'at dari al-qawmi. Tujuh. Wa idha huwilat absaru rijalal a'rafi jihata ahli nari qalu Rabbana la tusayyirna ma'al qawmi zalimina bisyirkihim wa kufrihim. Naam. Dan ketika pandangan orang-orang al-A'raf dipalingkan ke arah ahlu neraka, mereka berkata, wahai Rabb kami, janganlah engkau tempatkan ya Ustaz ya, tusayyirna. Iya boleh. Janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim dengan kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza suri mana dia? Benar nih. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila dipalingkan pandangan mereka ke arah penghuni neraka, qalu mereka berkata, رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Rob kami, janganlah kau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ketika mereka melihat penghuni surga, kemudian wajah mereka berseri-seri, mereka tahu bahwasanya penghuni surga itu bahagia. Maka mereka pun mengucapkan salamun alaikum. Namun ketika mereka dihadapkan, ya dipalingkan pandangannya kepada penghuni neraka, maka mereka mengatakan, la taj'alna rabbana la taj'alna mal qawmi zalimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami bersama orang-orang zalim. Artinya, ya mereka tahu ya, neraka itu penuh dengan siksaan. Maka mereka tidak mau ditempatkan di tempat yang sama dengan orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang tidak mau mematuhi perintah Allah di dunia. Ya. Nah. Lanjutkan ya. Baca. Apa sekarang? Ini sampai baca semua. Pak Kohir. Mana Pak Kohir? Ya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Ayo baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Ayo, dan orang-orang dan 40 wanada dan orang-orang di atas A'rab apa ya. Dan orang-orang apa Ya, para penghuni Arab aja menyeru. Dan para penghuni Arab menyeru orang-orang yang mereka kenal, rijalun, yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka. Mereka berkata tidak bermanfaat angkum bagi kalian apa yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan. Naam. Mana ada alwawu harfu istinaf? Nada fi'il madi. Nada fi'il madi ashabu fa'il. Uh-huh. Fa'ilun al-a'rafi mudafun ilaihi rijalun rijalan maf'ulun bi ya'rifunahum fi'lun fi'lun mudari'un fa'ilnya alwawu ya tad. Ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Hum maf'ul bih. Bisi ma hum bi harfu jar. Bisi ma hum jar majrur ya tad ya. Ya. Qalu fi'il madi, fi'lun madin. Fa'ilnya wow. Al-wawu ya? Iya. Ma harfu nafin. Agna fi'il madi. Fa'ilnya domir. Fa'ilnya ada di belakang kan? Fa'ilnya ada di belakang. Jam'u. Oh, bukan domir huwa ya? Bukan. Kan jam'u fa'ilnya. Oke. Okay, nah. Angkum jar majrur. Jam'u. Ini fa'il. Kum mudofun ilaihi. Wa ma alwawu harfu atfin kungtum fi'il madi kung fi'il madina nakis tum isim kana taksibuna fi'il mudore domirnya alwawu ya tadi ya? Failnya bukan domir. Failnya alwawu ya? Naam. Terjemahannya. Wanada ahlul a'rafi rijalan min qadatil kufari. Min qadatil kufari alladzina finnari ya'rifunahum bi'alamati bi'alamatin khasatin tumayyizuhum bi'alamatin khasatin tumayyizuhum mayyizuhum qalu lahum ma nafa'akum ma kuntum tajma'una minal amwali wal rijali fid dunya wa ma nafa'akum isti'la'ukum anil imani billahi wa qabu lil haqqi. Naam. Wanada menyeru ahli a'raf beberapa orang-orang kafir yang ada di neraka. Mereka mengenalinya dari tanda-tanda yang membedakan mereka. Lalu mereka berkata, apa bagi kalian manfaatnya harta-harta? Bukan apa, ini tidak bermanfaat bagi kalian. Tidak bermanfaat bagi kalian harta-harta dan apa yang kalian kumpulkan berupa harta. Tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian kumpulkan berupa harta dan anak-anak ya, Dad? Iya, Rizal, anak-anak atau teman-teman sama aja. Dan teman-teman yang kalian kumpulkan di dunia dan tidak pula bermanfaat kesombongan bagi kalian sehingga kalian tidak mau beriman kepada Allah dan qabul dan menerima kebenaran. Amin ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Dan para penghuni Al-A'raf menyeru, tadi kita bahas ya, Al-A'raf itu adalah orang yang berada di batas antara surga dan neraka karena amalannya seimbang. Jadi kebaikan sama keburukannya sama, maka mereka di tengah-tengah. Belum ke surga, tidak pula ke neraka. Nah, para ashabul a'raf ini ya menyuruh laki-laki yang mereka kenal dengan tanda mereka, yaitu laki-laki ini adalah di tafsirnya dikatakan min qadatil kufar, dari pemimpinnya. Ya, dedengkotnya orang kafir. Qalu, mereka berkata, ma'alna ankum jam'ukum, tidak bermanfaat bagi kalian jam'ukum, apa yang kalian kumpulkan. Ya harta, ya kekuasaan, ya pasukan yang dulu kalian kumpulkan di dunia sekarang nggak ada manfaatnya. Ya, jadi harta yang kalian miliki di dunia dahulu, kemudian pasukan yang kalian miliki di dunia dulu tidak ada manfaatnya untuk kalian. Tidak akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kuntum tastakbirun. Dan tidak bermanfaat apa yang dahulu kalian sombongkan. Ya. Dulu kalian sombong, tidak mau menerima keimanan, tidak mau menerima kebenaran. Nah, sekarang kesombongan itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kalian. Nah, kita lanjutkan. Ini Bu Evi mau baca ya. Silakan Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ustadz ya. Ya, apa ya? Mohon dibimbing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aha'ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulu jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Apakah mereka? Apakah orang-orang ini yang kalian telah bersumpah mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada ketakutan atas kalian dan tidaklah kalian tahzanun, bersedih hati. Setelah A-nya itu Al-Hamzatuh. Huruf apa namanya? Istifham. Istifham. Ha-ula'i. Isim isyarah sebagai mubtada. Isim isyarah sebagai mubtada. Al-Azina. Isim mausul. Sebagai khobar. Sebagai khobar. Aqsamtum. Fil madhi. Tum fa'ilnya. Tum fa'ilnya. La huruf nafi. Ya, huruf nafiin. Huruf nafiin. Yanalu fi'il mudhari ya Ustaz. Naam. Keterangannya apa gitu aja ya Ustaz. Bil mudhari kemudian hum maf'ul bi. Hum maf'ul bi. Allahu fa'ilnya. Bi rahmatin jar majrur. Udhulu fil amr. Wawnya fa'il. Gitu, Ustaz. Naam, al-janata. Al-janata maf'ul bih. La huruf nafi. Khaufun. Tidak ada. Gimana? mubtada, mubtada. Oh, ya, hufun mubtada, alaikum, khobarnya. Ya, jar majrur sebagai khobar. Jar majrur sebagai khobar. Wa, wala, wa huruf atof, la, sama ya Ustaz ya. Harfun afin. Afin antum mubtada, tazanun khobarnya. Eh, tazanun fil mudhari. Eh, bagaimana? Tahzanun fil mudhari dulu, fil mudhari wawunya fa'il. Tahzanun fil mudhari al-wawu fa'ilun. Nah, jumlahnya baru khobar. Oh, antum tahzanun. Eh, bagaimana? Nah, oh, tahzanun ya. Aja jumlah tahzanun. Tahzanun, ya, sebagai khobar. Nah. Bismillah. Aha ula'i sufa'a'u. Aha ula'i du'afa'u. Du'afa'u. Wal fuqara'u min ahlil jannati alladzina aqsamtum fi dunya innallaha la annallaha la apa ini la yashmaluhum yashmaluhum yaumal qiyamati birahmah birahmatin la yadkhuluhum lan yadkhulahumul jannah wadkhula ya walan yadkhulahumul jannah jannata udkhulu udkhulul jannata ya ashab a'rafi faqad ghufirolakum la khawfun alaikum min azabilahi wala antum tahzanuna ala ma fatakum min min khudawa ya min khududid dunya khudawid gimana sih min khududi oh min khududid dunya nah. Di dunia, ya. Apakah orang-orang ini kaum du'afa dan orang-orang miskin dari ahli dari penghuni surga yang kalian telah bersumpah di dunia bahwasanya Allah tidak akan meliputi mereka. Akan meliputi Ustaz? Tidak meliputi mereka dengan rahmat pada hari kiamat. Tidak meliputi mereka dengan rahmat pada hari kiamat. Dan tidak pernah, tidak akan pernah memasukinya. Dan ya, tidak akan pernah memasuki surga. Memasuki surga. Masuklah kalian ke surga. Wahai penghuni Al-A'raf gitu. Iya betul. Maka sesungguhnya kalian telah diampuni. Tidak ada ketakutan atas kalian dari azab Allah. Dan kalian tidak bersedih hati atas apa yang fatakum itu apa tadi? Luput. Luput. Oh, luput. Luput dari khudud ini apa namanya bagian-bagian dunia. Oh, bagian dari bagian-bagian dunia. Siap ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulu al-jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Apakah mereka, orang-orang yang kalian dahulu di dunia bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan, memperoleh rahmat dari Allah? Nah, ini kebiasaan orang kafir ya. Suka menetapkan sesuatu tanpa ilmu. Mereka katakan, kalau orang miskin mah orang lemah gak akan masuk surga. Yang masuk surga itu orang kaya, seperti kita gitu kan. Orang yang punya kedudukan seperti kita. Karena memang bagi orang kafir Quraisy ketika itu yang namanya kedudukan, jabatan, harta adalah segalanya. Mereka pikir dengan harta itu adalah kunci kebahagiaan di dunia, ya. Dan mereka memang tidak yakin dengan akhirat, makanya mereka nggak pernah takut ya, ketika diancam dengan surga dan neraka. Ya, mereka selalu mengatakan bahwa innama hayatuna dunya, ya, wa ma nahnu bima'usin. Sesungguhnya kehidupan itu menurut kami ya cuma kehidupan di dunia, dan kami tidak mungkin bisa dibangkitkan. Karena mereka merasa heran, gimana caranya manusia yang sudah jadi tulang belulang kemudian dibangkitkan lagi. Dan ini sudah banyak kita baca dalam tafsir, ya, bahwa orang kafir itu memang nggak percaya sama kehidupan akhirat karena mereka nggak punya apa namanya jawaban atas pertanyaan dari akal mereka yang nggak sampai. Karena mereka gimana caranya ya seseorang itu yang udah jadi tulang belulang terus jadi manusia lagi. Padahal di Al-Quran jawabannya sudah banyak, ya. Kalau Allah saja mampu menciptakan ya manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan yang sudah ada untuk diadakan kembali. Itu kan lebih gampang. Sama aja kayak misalnya, ini bandingan aja ya, dalam kehidupan kita, yang paling susah itu adalah berinovasi, menemukan sesuatu yang baru. Kalau udah jadi, nirunya gampang. Karena kalau sudah ada, tinggal ditiru. Tapi kalau belum ada itu kan harus ya eksperimen, percobaan, penelitian, baru dijadikan prototipe. Prototipe abis itu baru jadi, bisa diproduksi massal. Tapi kalau udah jadi, yang lain tinggal ngikutin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih tinggi permisalannya dari hal tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan manusia dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi manusia, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan lagi manusia yang awalnya sudah ada. Nah, jadi mereka dengan pedenya di dunia mengatakan orang miskin ya tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu mereka yang punya harta, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Nah, tapi Allah bantah ya. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maksudlah kalian wahai para ashabul a'raf, orang-orang yang amalannya seimbang antara kebaikan dan keburukan, maka mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ashabul a'raf tadi akhirnya meskipun amalannya seimbang, tapi rahmat Allah sangat luas sehingga mereka diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Tidak ada rasa takut ya kepada bagi kalian. Ya, tidak ada rasa takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la antum tahzanun, tidak pula kalian bersedih atas bagian dunia yang luput dari kalian. Karena terus terang ya, kalau kita memegang teguh sunnah, memegang teguh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan yang semu yang menjadi pantangan bagi kita, yang diharamkan bagi kita kaum muslimin. Tapi kita tidak pernah merasa sedih dengan beberapa kenikmatan dunia yang tidak bisa kita nikmati. Karena kita yakin bahwasanya nikmat di surga jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada nikmat di ya, dunia. Ya. Nah, tapi sampai sini dulu ya materinya. Kita lagi ada apa namanya pertanyaan yang masuk. Ya, Bu Daniel bertanya, apakah Al-Arab itu penghuninya cuma Rijalun atau hanya sebagai istilah saja? Iya, jadi Al-Arab itu ya bisa Rijal, bisa Nisa ya. Tapi kalau di Quran itu seringkali menggunakan bahasa yang digunakan adalah versi mudakar. Karena dalam konsep bahasa Arab itu kalau yang disebut adalah mudakar, maka yang mu'anas termasuk. Tapi kalau yang disebut mu'anas, mudakar nggak termasuk. Ya. Jadi ini udah memang daya bahasa-bahasa Arab gitu ya. Bahwa kalau disebut mudakar, maka mu'anasnya masuk. Tapi kalau disebut mu'anas, mudakarnya nggak masuk. Nah, jadi ashabul a'raf tentu bisa laki-laki, bisa perempuan. Pokoknya siapa saja yang amalannya seimbang antara kebaikan dan keburukannya, sehingga dia tidak langsung masuk surga atau tidak langsung masuk neraka. Tapi tengah-tengah. Ya. Tapi berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ashabul a'raf ini diminta untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, baik, cuma segitu pertanyaannya. Demikian kelas kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.